Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fid din, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bertauhid. Dan kita masih pada bab ma jaa fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih pada syarah atau penjelasan hadis Buraidah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan nasihat, begitu pula taujihat, bimbingan, nasihat ketika kaum muslimin maju ke medan perang. Di antaranya adalah nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula melarang untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, seperti gulul, mengambil harta ghanimah sebelum dibagi, ataupun melakukan tamtsil, melakukan mutilasi, penyiksaan kepada orang-orang kufar yang diperangi. Dan ini menunjukkan husnul Islam, menunjukkan baiknya dan sempurnanya Islam. Bahkan ketika menghadapi musuh-musuh Islam pun, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perbuatan zalim. Bahkan dalam memerangi mereka, kita diperintahkan untuk memerangi dan membunuh mereka dengan sebaik-baiknya. Dan kita dilarang untuk melakukan penyiksaan seperti tamtsil, melakukan mutilasi, begitu pula membunuh anak-anak yang mereka bukan orang-orang yang ikut andil di dalam perang, membunuhi wanita, membunuhi para pendeta yang mereka hanya fokus di gereja-gerejanya. Maka yang seperti ini tidak boleh dibunuhi. Yang diperangi dan dibunuh hanyalah orang-orang yang ikut andil di dalam medan pertempuran. Dan bahkan sebelum diperangi, mereka diajak terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Islam. Karena maksud min al-jihad fisabilillah subhanahu wa ta'ala adalah i'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan tauhid. Maka ketika hal tersebut terrealisasi dengan tanpa perang, dengan cara yang lebih altaf, dengan cara yang lebih lembut, maka tentunya hadza huwa al-wajib. Maka inilah yang sepatutnya dan wajib bahkan untuk dilaksanakan. Nah, dan apabila mereka menerima ajakan untuk masuk Islam, maka diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak diperangi, karena sudah terrealisasi maksud dari kita berjihad, yaitu mereka masuk dalam Islam. Nah, kemudian setelah itu tidak semata-mata mereka dituntut atau diperintah untuk masuk dalam al-Islam. Ada kewajiban yang lain, yaitu ta'allum, mereka belajar, mereka mendalami, mereka mempelajari ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan syariah. Oleh karena itu, di dalam hadis ini dan juga telah kita pelajari, diperintahkan setelah mereka mau menerima Islam, diperintahkan untuk pindah ke tempatnya orang-orang muhajirin, tempat ilmu. tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka bisa menimba ilmu. Mereka bisa melihat bagaimana praktek Islam yang benar. Maka ini di antara uslub di dalam dakwah. Tidak semata-mata kita mengajak, kita memperbanyak, kita menghasung untuk orang-orang masuk Islam, kemudian dibiarkan begitu saja kalau sudah masuk Islam, tanpa dibina, tanpa dibimbing, tanpa diajari hukum-hukum yang lainnya berkaitan Islam, ada kewajiban yang setelahnya. Naam. Karena al-Islam memiliki hak, memiliki hukum yang wajib untuk ditunaikan. Nah, dan itu tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan belajar. Nah. Kemudian kita sampai pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa akhbirhum annahum idza fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Atau sebelum itu, summa da'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin wa akhbirhum annahum idza fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Kemudian setelah mereka menerima Islam, masuk ke dalam Islam, ajaklah mereka untuk berpindah dari tempat mereka ke negerinya orang-orang muhajirin. Wa akhbirhum annahum idza fa'alu dzalik, dan kabarkan kepada mereka apabila mereka melakukan hal tersebut, mau berhijrah, falahum ma lil muhajirin, maka mereka mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang muhajirin. Wa 'alaihim ma'alal muhajirin, dan mereka pun diwajibkan dengan apa yang diwajibkan dengannya orang-orang muhajirin. Fa'in abau, namun apabila mereka enggan, tidak mau, masih tetap ingin tinggal di tempat mereka. Fa'in abau an yatahawalu minha, fa'akhbirhum annahum yakunu ka'arabil muslimin. Namun apabila mereka enggan untuk berpindah dari tempat mereka, maka beritahu mereka bahwasanya mereka seperti orang-orang A'rab dari kalangan muslimin, seperti orang-orang Badu. Yajri 'alaihim hukmullah ta'ala, tetap berlaku kepada mereka aturan dan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka masalan waqa'a fi zina, terjatuh di dalam zina, maka berlaku hukum rajam. Ketika mereka mencuri, berlaku pada mereka qat'ul yad, dipotong tangannya dengan ketentuan syar'i. Ketika mereka ridah, murtad anidin, keluar dari agama, maka dieksekusi ridatan, karena mereka telah keluar, tidak diperbolehkan setelah mereka masuk ke dalam Islam untuk keluar. Nah, bahkan sebagaimana kata Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai syai, dan mereka tidak mendapatkan ghanimah ataupun fai sedikit pun. Illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali apabila mereka berjihad, berjuang bersama kaum muslimin. Fa inhum abau, namun apabila mereka enggan, yakni tidak mau masuk dalam Islam, fas'alhum al-jizyah, maka mintalah dari mereka al-jizyah, upeti. Dan syariat al-jizyah ini manfaat lil muslimin, sebuah kemanfaatan bagi kaum muslimin. Naam. Di mana wilayah mereka dikuasai oleh kaum muslimin, begitu pula harta mereka bisa digunakan untuk menguatkan perekonomian kaum muslimin, sehingga di dalam syariatul jizyah terdapat maslahah lil muslimin. Nah, tidak langsung orang-orang kufar tersebut diperangi, namun diberikan pilihan untuk membayar jizyah apabila tidak mau masuk Islam. Karena terkadang seorang ketika diminta, seorang ketika diajak untuk masuk dalam Islam, pertama kali dia menolak. dia enggan. Namun ketika melihat keseharian, perilaku, akhlak dari kaum muslimin, di mana wilayah mereka menjadi wilayah muslimin, mereka membayar jizyah, mereka melihat keseharian kaum muslimin, maka selain mereka bisa melihat bagaimana keseharian, bagaimana perilaku, bagaimana tindak tanduk dari kaum muslimin, yang diharapkan dengan hal tersebut mereka terketuk hatinya untuk masuk dalam Islam, mempelajari Islam. Begitu juga harta yang mereka berikan kepada kaum muslimin ini bisa menguatkan perekonomian kaum muslimin. Nah, untuk kemaslahatan mereka. Dan dalam masalah al-jizyah, yakni akhdul jizyah, para ulama berselisih pendapat apakah al-jizyah itu diambil secara mutlak dari seluruh jenis orang-orang kafir. Artinya, apakah ketika misal kaum muslimin memerangi satu negeri kafir, kemudian diajak masuk Islam mereka tidak mau, apakah setiap negeri-negeri kafir tadi ketika tidak mau masuk Islam baru diberikan pilihan kedua yaitu membayar jizyah, ataukah ini khusus pada kelompok-kelompok tertentu dari orang-orang kufur? Maka dalam permasalahan ini khilaf baina ahli ilm. Pendapat yang pertama yakni bersifat umum, bahwasanya al-jizyah itu diambil bahkan kepada wasaniyin, buriyin, hunud, ya, diambil dari orang-orang wasani secara umum. Baik itu ahlul kitab, wasani, majus. Nah, pendapat yang kedua, jizyah hanya berlaku bagi ahlul kitab, begitu pula orang-orang majusi yang digabungkan dan dimasukkan ke dalam ahlul kitab. Mengambil jizyah itu hanya khusus bagi orang-orang kufar dari kalangan ahlul kitab, begitu pula orang-orang majus. Sehingga menurut pendapat kedua ini, ketika kaum muslimin memerangi negeri-negeri kafir yang bukan dari kalangan ahlul kitab ataupun bukan majusi agamanya, misal al-Budi, Buddha atau Hindu, maka ketika mereka tidak mau untuk masuk dalam Islam langsung diperangi tanpa diambil jizyahnya. Nah, dan wallahu ta'ala a'lam bishawab, pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua ini yang rajih, bahwasanya al-jizyah itu diambil dari orang-orang kufar dari kalangan ahlul kitab, begitu pula al-majus. Kemudian yang berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Namun apabila mereka mengijabai dirimu, yakni mau untuk membayar upeti, membayar jizyah, faqbal minhum, maka terima, wa kuffa anhum, dan tahan untuk memerangi mereka. Fa inhum abau, namun apabila mereka tidak mau membayar jizyah, sudah tidak mau masuk Islam, tidak mau membayar jizyah, fasta'in billah wa qatilhum, maka mintalah pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, wa qatilhum, dan perangi mereka. Dan ini marhala yang terakhir, yakni tingkatan terakhir, setelah mereka diajak dengan halus, diajak dengan lembut, yaitu diajak untuk masuk dalam Islam, diterangkan kepada mereka hukukullahi subhanahu wa ta'ala di dalam Islam. Ketika mereka menerima, alhamdulillah. Namun ketika mereka tidak mau, masih diberikan tingkatan yang berikutnya. Mereka tetap dibiarkan untuk menganut agamanya dengan membayar jizyah dan wilayah mereka menjadi wilayah muslimin. Bahkan negeri mereka berlaku padanya hukum Allah. Berlaku pada mereka hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka melakukan hal-hal yang melanggar syariat seperti berzina, dan itu juga sebuah maksiat yang mereka pun menganggap itu haram. Antara agama mereka dengan agama Islam itu selaras. Sama-sama haram. Maka ditegakkan hukum Allah padanya. Masalan az-zina. Contohnya zina. Ketika ada di kalangan mereka berzina, ada yang mengaku, maka diterapkan pada mereka hukum Allah. Ataupun mencuri pun sama. Dalam setiap agama melarang untuk mencuri, mengambil uang atau mengambil harta tanpa hak. Maka ketika mereka melakukan pencurian, pembobolan, merampok misalnya dengan jumlah tertentu, maka diterapkan pada mereka hukum al-had. Nah. Namun dalam aturan-aturan atau dalam hal-hal yang di dalam agama mereka itu dianggap sebagai sesuatu yang halal, maka kita mengikrarkannya, membiarkannya dengan syarat tidak diperlihatkan di depan kaum muslimin, tidak menjadi syiar yang nampak. Faham salah? Ketika orang-orang ahlul kitab menghalalkan yang namanya khamar, khamar diantara perkara yang halal untuk mereka. Maka ketika mereka, orang-orang ahlul kitab, mau untuk membayar jizyah, maka kita mengikrarkan agama mereka. Mereka dibiarkan untuk menganut agama mereka. Dan hal-hal yang dianggap halal menurut mereka, menurut ajaran mereka, mereka dibiarkan, dipersilahkan untuk melakukannya dengan syarat tidak diperlihatkan secara umum. Hanya di antara mereka saja. Hanya secara tertutup. Masalah seperti minum khamr tadi. Maka tidak boleh minum khamr di tengah jalan. Padahal itu ada kaum muslimin. Tidak boleh untuk mereka menampakkan syiar-syiar agama mereka. Seperti salib. Rumah mereka dikasih salib, tidak boleh. Sehingga mereka diperkenankan atau dipersilahkan untuk menganut agama mereka ketika mereka mau membayar jizyah dengan syarat mereka tidak menampakkannya di hadapan umum. Nah. Dan pembahasan ini dibahas secara panjang lebar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam Ahkam Ahli Dzimmah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang dzimmiyyin, yaitu orang-orang kufar yang mereka membayar jizyah dan hidup di wilayah kaum muslimin. Dan tentunya pembahasan ini akan dibahas di tempatnya, di Kutubul Fiqh. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam fa inhum abau fasta'in billah wa qatilhum. Namun apabila mereka enggan masuk Islam, enggan untuk membayar jizyah, fasta'in billahi wa qatilhum, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perangi mereka. Fa idza hasarta ahla hisnin, dan apabila engkau mengepung satu kelompok orang-orang yang sudah terkepung, faraduka an taj'ala lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi fala taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi. Dan apabila engkau mengepung satu kelompok, satu golongan yang terkepung, dan mereka menginginkan darimu untuk melakukan perjanjian Allah dan Rasul, maka jangan dengan istilah, jangan jadikan bagi mereka perjanjian Allah dan nabinya. Walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabik. Namun jadikan perjanjian tersebut untuk mereka adalah perjanjian darimu dan perjanjian pasukanmu. Yani tidak membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan perjanjian, mereka ingin berunding, maka jangan atas nama perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya. Jangan. Namun ditulis dengan perjanjian fulan bin fulan dengan pasukannya, dengan orang-orang yang kufar tersebut. Fa innakum idza au fa innakum an takfiru dhimamakum wa dhimmata ashabikum ahwan. min an takhfiru dhimmatallahi wa dhimmat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan? Kenapa enggak boleh? Kenapa lebih baik kamu mengadakan atau ketika ada perjanjian dengan istilah ini adalah perjanjian antara Fulan bin Fulan beserta pasukannya dengan orang-orang kufar. Jangan dengan istilah perjanjian Allah dan Rasulnya mengatasnamakan agama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innakum an takhfiru dhimamakum wa dhimmat ashabikum ahwanu min an takhfiru dhimmatallahi wa dhimmat rasulih. Karena sesungguhnya apabila engkau melanggar perjanjianmu, perjanjian atas nama dirimu, begitu pula pasukanmu, ahwan itu lebih ringan dibanding ketika engkau melanggar perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya. Sudah membawa-bawa nama Allah dan Rasulnya, perjanjian tersebut di atas namakan Allah dan Rasulnya, tapi ternyata dilanggar. Nah, maka ketika ada ihtimal atau ada kemungkinan perjanjian tersebut dilanggar dalam rangka ihtiram, dalam rangka memuliakan Allah dan Rasulnya, istilah tersebut tidak digunakan. Nah, namun digunakan dengan istilah perjanjian antara Fulan bin Fulan dengan pasukannya. Nah, ini maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza hasarta ahla hisnin, dan apabila engkau mengepung faraduka an tunzilhum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi am la. Rawahu Muslim. Begitu pula apabila kau melakukan pengepungan dan mereka orang-orang yang terkepung tadi menginginkan untukmu agar mereka diterapkan pada mereka hukum Allah, maka jangan engkau istilahkan, berikan kepada mereka hukuman sesuai dengan hukuman Allah. Walakin anzilhum ala hukmi, namun berikan kepada mereka ini adalah hukum saya, ketentuan saya, aturan saya, ijtihad saya. Nah, kenapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak menggunakan istilah hukumnya Allah? Kita menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Saya minta hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pakai istilah tersebut. Namun istilahkan, saya akan terapkan pada diri kalian ketentuan saya, ijtihad saya. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tadri. Karena sesungguhnya kamu tidak akan tahu. Atusibu fihim hukum Allah amla. Apakah kamu itu benar bisa menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala pada mereka ataukah tidak? Ini ketika kamu mengatasnamakan ini adalah hukum Allah. Ini adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ijtihadnya tidak sesuai dengan al-adillah. Tidak sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rangka menghindari hal tersebut, tidak menggunakan istilah ini. Namun dengan istilah, saya akan menerapkan hukum yang saya tetapkan. Ijtihad saya. Nah, karena bisa saja jadi ketika seorang menerapkan satu hukum kepada orang-orang kufar, ketentuan kepada orang-orang kufar, ini ternyata bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dihindari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istilah-istilah seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Fa syahid dari hadis ini yang berkaitan dengan bab, di mana pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan ketika pasukan kaum muslimin berhadapan dan mengepung orang-orang kufar, dan orang-orang kufar tadi menginginkan untuk dilakukan perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya, jangan menggunakan istilah tersebut. Jangan kalian menuruti dan menggunakan atas perjanjian Allah dan Rasulnya, tidak. Tapi atas perjanjian Fulan dan Fulan sebagai sang pemimpin pasukan, begitu pula pasukannya. Nah, kenapa? Dalam rangka untuk ihtiram, menghormati dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa hadza min kamal at-tauhid. Wa hadza min kamal at-tauhid. Dan ini termasuk bentuk seorang itu menyempurnakan tauhidnya. Bahkan dalam hal-hal yang berpotensi itu akan mencoreng nama Allah dan Rasulnya, dihindari. Tidak digunakan istilah tersebut. Nah, contohnya dalam masalah perjanjian. Karena khawatir ketika satu ketika ternyata perjanjiannya dilanggar. Perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Padahal mengatasnamakan perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya. Maka ini dosanya lebih berat. Selain pasukan ketika itu melanggar perjanjian, padahal diwajibkan untuk menunaikan perjanjian, walaupun itu perjanjian antara orang-orang kufur. Juga dosa yang kedua, mereka membawa atau mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Sehingga ini bisa mencoreng. Karena ada potensi seperti itu, ditiadakan atau diarahkan untuk tidak menggunakan istilah ini. Hadza huwa asy-syahid min al-hadis. Maka dengan ini alhamdulillah kita selesai dari bab ma jaa fi dhimmati law dhimmat nabiyhi. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala bab ma jaa fil iqsami 'ala Allah. Bab dalil-dalil yang datang yakni berupa ancaman berkaitan dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudul musannifu rahimahullahu ta'ala membawakan pembahasan ini dan yang diinginkan di dalam bab ini penjelasan. Bahwasanya di antara bentuk al-iqsamu 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala atas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan melakukan kebaikan atau melakukan hal-hal yang madzmum. Ini adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid. Dan di dalam masalah ini, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegaskan, untuk mentakid satu permasalahan, ini ada tafsir kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala di dalam daris beliau terhadap Qurratul Uyun. Yang pertama, apabila dimaksudkan dengan sumpah tadi, al-iqsam tadi, memaksudkan dengannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan kebaikan kepada hamba-hambanya, maka ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan, bahkan haram. La yajuz. Bahkan ini termasuk su'ul adab ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika seorang melihat, dan nanti kita akan baca hadisnya, ketika seorang melihat orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, kemudian karena terbawa emosi atau terbawa atifiyah, dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang-orang semacam itu. Misalnya dia melihat warga atau orang sekitarnya banyak melakukan kemaksiatan, minum khamr, berzina, judi dan yang lainnya. Kemudian dia saking jengkelnya bersumpah atas nama Allah, wallahi orang-orang yang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang haram, la yajuz, bahkan termasuk kabirah min kabairi dzunub, dan di antara perkara yang dapat menggugurkan amalan. Sebagaimana nanti kita akan baca hadisnya. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya al-iqsam 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang itu menunjukkan su'ul adab ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan orang tadi mengatakan orang-orang yang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya maha luas. Betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dulunya di atas kekufuran, di atas ma'asi. Kemudian Allah berikan hidayah untuk memeluk Islam, untuk bertaubat, bahkan menjadi baik keislamannya, sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana banyak di antara mereka atau di masa lalu mereka Orang-orang yang terjatuh di dalam kesesatan, kesyirikan, kekufuran, al-qital, saling membunuh. Bahkan sebagian sahabat sebelum masuk Islam sangat benci, sangat ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan yang sangat besar kepada Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru memberikan hidayah kepada mereka. Allah bolak-balikkan hati mereka yang asalnya mereka membenci Islam, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dibalik menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan termasuk orang-orang yang paling bagus keislamannya. Nah, maka ketika seorang semisal tadi mengatakan bahwasanya orang-orang yang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahi, demi Allah, maka seakan-akan dia melakukan tindakan lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertentangan dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila al-iqsamu 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara yang baik. Untuk perkara-perkara yang baik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melakukan kebaikan kepada hamba-hambanya. Maka yang seperti ini boleh. Dan bahkan itu termasuk bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, besarnya harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarnya harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dibahas di dalam bab ini adalah pada jenis yang pertama, ketika bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan kebaikan kepada hamba-hambanya, ini adalah perkara yang dilarang. Nah, qala al-musannif rahimahullah taala babu ma jaa fil iqsami 'ala Allah. Dalil-dalil yang warid berkaitan dengan masalah bersumpah atas nama Allah. An Jundub ibni Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfiru Allahu li fulan fa qala Allahu azza wa jalla man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu 'amalak. Rawahu Muslim. Dan dari Jundub bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man alladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan? Siapa yang lancang bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampuni orang tadi. Wa ahbabtu amalak, dan bahkan aku gugurkan amalan-amalanmu. Rawahu Muslim. Dan di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ada dua orang yang salah satunya dijelaskan di dalam hadis lain adalah seorang ahlul ibadah. Seorang yang rajin ibadah. Semangat di dalam ibadah. Yang satunya adalah ahlul ma'as. Pelaku kemaksiatan. Maka ketika seorang abid atau seorang ahli ibadah tadi melihat terus menerus ahlul ma'asi tadi, pelaku kemaksiatan tadi melakukan kemaksiatan, dinasihati, terjatuh lagi. Dinasihati, terjatuh lagi. Dinasihati, terjatuh lagi. Terus seperti itu sampai pada batasan orang ini, yakni sang penasehat, orang ahli ibadah ini marah, murka, atau dalam bahasa kita jengkel. Sampai mengucapkan ucapan-ucapan sumpah serapah. Menyumpahi orang tersebut. Dia menyumpahi bahwasanya orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah Subhanahu wa taala. La yaghfirullahu li fulan. Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini muncul sumpah serapa pada orang tersebut. Naam. Maka ketika mendengar hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala murka. Dan disebutkan di dalam hadis yang lainnya, di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya kedua orang tadi akan menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan satu-satu. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada orang ahli ibadah tadi yang menyumpai ahlul ma'asi, sang pelaku kemaksiatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Akunta bi 'aliman?" Apakah kamu tahu tentang diriku? Sok tahu, artinya seperti itu. Sok tahu mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni untuk si fulan. Dari mana kamu tahu? Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Au 'ala ma fi yadi qadira, ataukah kamu menyangka bahwasanya kamu mampu menguasai sesuatu yang di dalam tanganku? Yani kamu mengatur fulan dan alan itu dapat maghfirah dan alan tidak dapat maghfirah? Siapa yang mengatur? Kamu. Itu semua Allah Subhanahu wa taala. Masalah surga neraka itu mengatur Allah. Ketika kamu mengatakan bahwasanya si fulan itu tidak akan diampuni oleh Allah, sama saja mengatakan si fulan itu ahlun nar. Ya, siapa yang ngasih tahu? Nah. Ataukah kamu yang bisa mengatur hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam rangka mengancam, dalam rangka ta'jiz kepada orang tersebut. Padahal ahlul ibadah. Wa qala al-mudhib, dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pendosa tadi, "Ilhab fadkhulil jannah bi rahmati." Pergi kamu masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, bahkan dia masuk surga. Nah. Pendosa tadi bahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apakah bertentangan? Apakah bisa dijadikan sebagai dalil bagi ahlul ma'asi untuk bermudah-mudahan di dalam melakukan kemaksiatan dengan alasan pendosa pun ternyata masuk surga? Kemudian mereka bermudah-mudahan di dalam melakukan kemaksiatan, al-jawab la. Nah. Dan dalam masalah ini merupakan mutaqarrir, termasuk perkara yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah, dosa-dosa yang tidak sampai pada batasan mengeluarkan seorang dari iman, tidak sampai pada batasan asyirkul akbar ataupun kufur akbar atau nifaq i'tiqadi, maka dosa tersebut tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika orang tersebut digendaki Allah diampuni, maka diampuni walaupun belum bertobat sekalipun, meninggal dalam keadaan belum bertobat. Namun apabila tidak Allah subhanahu wa ta'ala ampuni, maka diadab sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada satunya, yaitu dari kalangan ahlul ibadah, ilhabu bihi ila nar, bahwa dia akan neraka. Dalam hadis ini juga disebutkan, inni qad ghafartulah wa ahbattu amalak. Sesungguhnya aku mengampuni si fulan, walaupun dia pendosa, wa ahbattu amalak, dan aku gugurkan dosamu, padahal orang ahlul ibadah. Nah. Maka di dalam hadis ini bisa kita petik beberapa faedah. Yang pertama, dan ini yang merupakan syahid haramnya melakukan sumpah serapah atas nama Allah Subhanahu wa taala, melakukan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam perkara su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka al-qunut min rahmatillah, bersumpah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan, maghfirah, rahmat kepada seseorang dalam keadaan dia tidak tahu, tidak ada dalilnya. Nah, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan termasuk kabirah min kabairi dzunub, termasuk dosa besar. Karena di dalam hadis ini, begitu pula hadis Abi Hurairah, dijelaskan bahwasanya amalan ahlul ibadah tadi gugur. Dan hadis Abi Hurairah menunjukkan bahwasanya ahlul ibadah tadi yang walaupun dia semangat di dalam ibadah ternyata masuk neraka. Menunjukkan dosa ini adalah dosa yang besar. Menghukumi orang, memvonis orang tanpa ada dalilnya. Bahkan sampai pada batasan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala murka, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapa yang bersumpah atas namaku? Lancang bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Dalam hadis lain disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, "Akunta bi'aliman?" Kamu tahu tentang diriku? "Au 'ala ma fi yadi qadiran?" Ataukah kamu memang menguasai kekuasaanku? Kamu bisa mengatur bahwasanya si fulan masuk surga, si alan masuk neraka. Si fulan dapat maghfirah, si fulan tidak layak jadi maghfirah atau tidak mendapatkan maghfirah. Nah, itu semua biadillah. Oleh karena itu, dalam hadis yang sudah kita lewati, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud terluka, mendapatkan luka dari orang-orang kufar. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "La yuflihu qaumun syajju nabiyahum." Tidak akan mendapatkan kemenangan kaum yang bahkan mereka melukai nabi mereka. Maka Allah tegur, "Laisa laka minal amri syai." Kamu tidak memiliki urusan sedikit pun. Yakni urusan seorang itu masuk surga atau neraka. Ataupun seorang berhak mendapatkan rahmat ataukah tidak dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan terbukti ketika pentolan-pentolan kufar yang dulunya memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam justru masuk Islam. Nah, justru masuk Islam dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ini termasuk dosa besar karena terkandung di dalamnya al-qunut min rahmatillah, sikap berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengatakan bahwasanya si fulan atau si alan dalam keadaan dia masih hidup difonis bahwasanya si fulan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya si fulan dibuang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ala wajhi ta'yin, yakni ala wajhi at-ta'yin, langsung ditunjuk orangnya, langsung difonis orangnya, bukan menjelaskan hukum, bukan, tapi langsung memfonis orang. Ini adalah sikap al-qunut min rahmatillah, sikap putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala luas, bahkan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan hidayah kepada orang-orang yang dulunya sangat memusuhi Islam, sangat membenci Islam, bahkan berupaya untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah karena memiliki hikmah balighah, Allah berikan hidayah kepada mereka. Sebagai bentuk ibrah, sebagai bentuk pelajaran, bahwasanya masalah hidayah, masalah rahmat, itu tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang berhak mengatur. Itu semua tamata biadillah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi kewajiban bagi kita hanyalah menjelaskan, menerangkan al-haq, mengajak kepada kebenaran, melarang, mewanti-wanti dari kebatilan. Nah, adapun memvonis, mencap bahwasanya orang-orang yang seperti ini secara ta'yin tidak mendapatkan rahmat, akan masuk neraka dan yang semisalnya, ini adalah dosa besar. Termasuk di dalam al-qunut min rahmatillah. Seorang walaupun sebanyak apapun dosanya, selama dia masih dalam kehidupan, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada orang tadi untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa si fulan atau si alan itu adalah orang-orang yang enggak mungkin untuk mendapatkan rahmat. Enggak mungkin bertobat, enggak mungkin kembali. Enggak boleh. Nah, dan ini sikap al-qunut min rahmatillah. Begitu pula di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah bahaya lisan. Bahayanya ketika tidak menjaga lisan. di mana satu ucapan saja itu bisa menggugurkan seluruh amalan-amalannya. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya orang yang menyumpahi orang lain, bahwasanya orang tadi tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ahli ibadah. Orang yang banyak ibadahnya, bukan orang yang sedikit amalannya. Ahli ibadah, mujtahid. Tapi karena ucapan yang tidak terkontrol, ucapan yang muncul begitu saja, tanpa dia pikirkan sebab akibatnya, efek dan dampaknya, ini justru membahayakan amalannya. Kata Rasulullah SAW, wa inna rajul la yatakallamu bil kalimah ma yadhunnu an tablugha ma balagh yaktubu lahu fiha sakhatahu ila yaumil yalqah. Dan sesungguhnya seorang betul-betul mengucapkan sebuah kalimat, dan dia tidak menyangka akan sampai pada batasan tersebut. Tidak menyangka, tidak mengira ternyata ucapannya berbahaya. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumil yalqah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya, disebabkan karena ucapan yang tidak terkontrol tadi, Allah tetapkan bagi dirinya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Maka ini menunjukkan bahayanya lisan ketika tidak terkontrol, ketika tidak bisa dijaga, bisa sampai pada batasan menggugurkan amalan seorang. Dan telah lalu atau sering kita mendengar hadis berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa itu orang rugi? Maka para sahabat menyebut dan mendefinisikan orang rugi dengan persepsi mereka masing-masing. Namun Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang rugi pada hakikatnya adalah orang-orang yang pada hari kiamat, mereka membawa amalan-amalan amsal jibal, besarnya seperti gunung-gunung, amalannya banyak, tapi melakukan kezaliman-kezaliman kepada orang lain. Yashtumu fulan, wa yasubbu fulan, wa yabtusul fulan. Dia mencela orang lain, mengejek orang lain, memukul orang lain, ya beribu hadza, melukai, membalimi orang lain. Akhirnya pahala-pahala yang dia kumpulkan tadi karena sebab kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain diambil, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi, dilakukan qisas yaumul qiyamah. Sampai tidak tersisa sedikit pun pahala yang dia miliki. Karena telah habis diambil oleh orang-orang yang dia zalimi, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Nah, dalam keadaan orang yang dia zalimi banyak, orang yang dia sakiti banyak, orang yang dia jatuhkan, baik itu kehormatannya, kredibilitasnya banyak. Sampai dalam keadaan dia sama sekali tidak punya pahala, dosa-dosa orang-orang yang dia jatuhkan, orang-orang yang dia zalimi dengan berbagai macam bentuknya, dilimpahkan kepada dirinya dan akhirnya dia dilempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadz billah. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fi hadis Abi Hurairah annal qa'il rajulun 'abid. Dan di dalam hadis Abi Hurairah terdapat penjelasan bahwasanya yang mengucapkan tadi adalah seorang ahli ibadah. Yani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, menyumpahi orang bahwasanya orang tadi tidak akan diampuni oleh Allah, ternyata yang menyumpahi adalah orang ahli ibadah. Walaupun dia ahli ibadah tapi terucap ucapan yang seperti itu tidak terkontrol, akhirnya seluruh amal ibadahnya gugur. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah menjelaskan dan memberikan keterangan. Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu akhiratah. Dia mengucapkan sebuah kalimat yang menghancurkan, membinasakan dunia dan akhiratnya. Cuma satu kalimat. Tapi amal ibadah yang dia kumpulkan, bahkan dia terkenal sebagai ahli ibadah, semuanya gugur padahal cuma satu kalimat. Bagaimana dengan kalimat per kalimat, kata per kata, majelis dalam setiap majelis? Maka tentunya ini ala khatar, sangat berbahaya. Fa alaina ayyuhal ikhwan, hafizani wa hafizakumullah, untuk kita menjaga lisan kita, untuk menjaga ucapan kita. Naam. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan hal-hal yang baik. Kalau dia tidak sanggup, falyasmut, maka diam saja. Wallahu taala alam bisawab. Dengan ini walhamdulillah kita selesai dari bab Maja fil iksam 'ala Allah azza wa jalla wal 'afwa 'ala al-italah. Wa sallallahu wasallam wa barak 'ala nabiyyina Muhammad.